ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي الكرام رحمني ورحمكم الله جميعا masuk kepada bab baru dari kitab Al-Mulakhasul Fiqhi karya Fadilatul Syekh Dr. Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Qal babun fi bayani ma yukrahu fi shalah. Bab mengenai penjelasan apa-apa yang dimakruhkan di dalam salat. Yukrahu fi sholati al-iltifatu biwajhihi wa sadrihi. Dimakruhkan di dalam salat menoleh dengan wajahnya dan dadanya. Artinya menoleh dengan wajah, atau lebih dalam lagi yaitu menoleh sampai dadanya ikut menoleh, tidak sekedar wajah tetapi apa, sampai dada. Yang demikian ini perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. Dalil yang menunjukkan hal ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam terkait masalah menoleh, huwa ikhtirasun yakhtarisuhu asyaitanu min salatil abdi. Dia, yaitu menoleh di dalam salat, adalah pencurian yang syaitan mencurinya dari salat seorang hamba. Nah, jadi terkait menolak ini Nabi nyatakan sebagai ya ini syaitan telah mencuri dari salatnya si hamba. Rawahul Bukhari. Nah, dari sini ulama menerangkan hukum dari menoleh di dalam salat adalah makruh. Karena dinyatakan oleh Nabi yang namanya menoleh di dalam salat yang dimaksud itu berarti apa? Syaitan telah ya, mencuri dari salatnya. Illa ay yakuna dzalika li hajatin fala ba'sa bih. Kecuali tolehan tersebut karena sebuah hajah, sebuah kebutuhan. Fala ba'sa bih, maka hukumnya tidak mengapa. Boleh. Ya, jadi yang namanya menoleh dengan tolehan wajah, bahkan lebih parah dari itu, lebih dalam dari itu, yaitu tolehan sampai dadanya ikut menoleh. Ya, seperti ini jika tidak ada kebutuhan sama sekali, makruh. Ya, disebut sebagai ikhtilasun yakhtarisuhu syaitan min salatil abid. Syaitan telah mencuri dari salatnya. Tetapi jika ada hajah, jika ada kebutuhan, ya, maka yang seperti itu diperbolehkan. Ya, tidak mengapa. Kenapa kita katakan di sana kalau ada kebutuhan boleh, Karena teriwayatkan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjadi imam di saat Rasulullah alaihi salatu wasallam sakit, beliau ditunjuk sebagai apa? Imam, menggantikan beliau, menggantikan Nabi. Nah, di tengah-tengah salat Rasulullah keluar dari kamar beliau menuju masjid. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menoleh kepada Nabi. Nah, dari sini ulama menerangkan jika ada hajah maka boleh. Ya, kalau di kondisi, contoh kondisi hajah, ya, seorang yang sholat dalam kondisi di sampingnya ada anaknya, ada kadang anaknya mungkin melakukan apa, main apa, khawatir jangan-jangan yang dipegang benda berbahaya, maka orang tua tersebut menoleh untuk melihat, memastikan yang dipegang tadi berbahaya atau tidak. Nah, itu contoh tolehan yang di situ ada hajah. Maka dikatakan jika ada hajah tidak mengapa. Kama fi halatil khauf aw kana li gharadin sahihin. Ya, seperti pada kondisi takut atau pada dikatakan li gharadin sahih, untuk tujuan yang benar. Ya. Perhatikan rinciannya, pembahasan kita tolehan dalam batasan wajah, dalam batasan dada. Ya, tolehan dalam batasan apa? Wajah begitu, dan dalam batasan dada. Nah, sekarang perincian berikutnya, fa inistadara bi jami'i badanihi. Maka jika dia berputar, dalam artian dia berbelok arah, bi jami'i badanihi, dengan seluruh tubuhnya. Jadi istilah kita ya, beserta kakinya. Beserta kakinya itu ikut apa? Serong sana, serong kesini begitu. Bi jami'i badanihi, jadi dari ujung kepala sampai kaki dia berubah. Ya, berputar dalam artian apa? Berbelok arah. Aw istadbara al-ka'bata, atau bahkan sampai membelakangi kiblat. Ya, berputar membelakangi kiblat. Fi ghairi halatil khauf, dan itu dia lakukan bukan pada kondisi takut. Dia lakukan bukan pada kondisi takut, maka batalat salatuh, batallah salatnya. Ditarkihi al-istiqbala bila udhrin, karena berarti dia apa? Telah meninggalkan menghadap kiblat dengan tanpa udhur. Karena dia telah apa? Meninggalkan menghadap kiblat dengan tanpa udhur. Nah. Jadi kalau sampai serongnya tadi pada dengan seluruh tubuh, ini berarti kan apa? Dia berpaling dari arah kiblat. Beda kalau tadi dengan apa? Wajah, dengan dada. Tubuhnya masih menghadap kiblat, tapi dia menyerong pada dadanya, pada wajahnya begitu. Nah, kalau dengan seluruh badan, ini berarti apa? Dia telah meninggalkan menghadap kiblat. Fatabayyana bihadza, maka menjadi jelaslah dengan keterangan ini, annal iltifata fis shalah, bahwasanya menoleh di dalam salat, fi halatil khauf la ba'sa bihi, kalau pada kondisi takut tidak mengapa. Li'anna dzalika min daruriyatil qital, karena yang demikian itu termasuk kondisi darurat karena peperangan. Wa in kana fi ghairi halatil khauf, nah, tapi jika pada selain kondisi takut, فَإِنْ كَانَ بِالْوَجْهِ وَالصَّدْرِ فَقَطْ Jika solehannya itu dengan wajah dan dada saja, دُونَ بَقِيَةِ الْبَدَنِ anggota badan yang lain tidak ikut, فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ فَلَا بَأْسِ Jika karena ada kebutuhan, tidak mengapa. وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَهُوَ مَكْرُوهُ Dan jika karena selain kebutuhan, maka makruh. وَإِنْ كَانَ بِجَنِئِ الْبَدَنِ Jika dengan seluruh badan, بَطَلَتْ صَلَاتُهُ Salatnya menjadi batal. Nah, saya simpulkan. Jadi kalau disimpulkan, ada dua jenis menoleh tadi. Satu, menoleh hanya dengan wajah dan dada. Yang kedua, menoleh dengan seluruh anggota tubuh. Ya, jadi dua jenis ini hukumnya berbeda. Perhatikan, yang pertama tadi menoleh hanya dengan wajah dan dada. Yang seperti ini, ya, wajah dan dada, jika tanpa kebutuhan makruh. Jika tanpa kebutuhan hukumnya makruh. Tidak sampai darurat. Ya, darurat dengan kebutuhan itu beda, lebih ringan kebutuhan. Kalau darurat itu betul-betul penting. Jadi kalau ini apa? Jika tanpa kebutuhan makruh. Jika ada kebutuhan boleh. Ya, jadi tolehan dengan wajah, tolehan dengan dada. Kalau tanpa kebutuhan sama sekali makruh. Makruh. Tapi kalau ada kebutuhan ya untuk tujuan yang sahih, tujuan yang benar, menjadi boleh, tidak makruh. Ya, seperti tadi kita contohkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menoleh ketika Rasulullah alaihi wasallam datang menuju masjid. Nah, maka di masa kita ya seperti orang tua yang kemudian memastikan terkait anaknya. Maka dia bertoleh dengan wajahnya atau bahkan dengan dadanya. Nah, sekarang yang kedua, tolehan dengan seluruh badan. Ya, seluruh badan. Berarti apa? Hakikatnya dia menyimpang dari arah kiblat. Baik. Kalau dengan seluruh badan, jika tidak dalam kondisi takut, khauf, ini, maka batal sholatnya. Jika tidak dalam kondisi khauf, dalam kata lain darurat, gitu. Dalam kondisi lain darurat. Jadi bukan sekedar hajah, tapi harus alasannya itu apa? Darurat. Jadi, kalau tidak ada darurat, tidak ada khauf, tidak ada rasa takut, batal sholatnya. Ya. Misalkan hanya sekedar kebutuhan ringan, ada bayi atau apa, sampai menoleh dengan seluruh tubuh begitu sholat. Berbalik arah, mutar arah dengan seluruh tubuhnya, ini batal sholatnya. Kenapa? Karena tidak sampai pada kondisi takut, tidak sampai pada kondisi darurat. Ya, baik. Baru ada keringanan untuk menoleh seluruh tubuh tadi, kalau pada kondisi darurat atau kondisi takut tadi, peperangan. Nah, peperangan. Kita akan datang pada pembahasan sholat khauf. Kalau sholat dalam kondisi perang itu sedang berkecamuk, itu bisa sambil jalan, bisa sambil berkendaraan. Sehingga memang sudah gugur syarat berupa menghadap kiblat. Nah, jadi kalau sampai seluruh tubuh, ini pembolehnya atau rukhsahnya kalau ada kondisi yang darurat berupa khauf, rasa takut, semisal pada saat terjadi peperangan, ya, jadi dikatakan min daruriyatil qital, ya, seperti memang apa kondisi darurat karena peperangan, demikian. Nah, dari sini ada sedikit tanbih, barakallahu fikum, terkait dalam sholat jamaah, misalkan ada yang batal, shaf di depan kita batal. Kalau yang di belakangnya persis maju, otomatis dia tidak ada masalah, ya kan? Maju karena sebuah maslahah, gerakan karena sebuah maslahah, dan dia tetap menghadap kiblat. Nah, kadang itu yang arahnya itu sudah belok itu, yang apa yang keluar tadi yang batal itu sisi sana gitu, bukan di depannya, di sisi jauh gitu. Ya, dia memaksakan diri maju sehingga dia menghadapkan seluruh tubuhnya itu ke selain arah kiblat. Gitu. Nah, ini yang demikian Allah alam kita jauhi. Ya. Karena apa? Ini bukan kondisi darurat. Gitu kan. Karena ya yang belakang yang persis bisa atau yang geser gitu kan bisa. Ya. Kalau di depannya persis atau kalaupun sarang itu sangat sedikit, tidak masalah itu kan karena sarangnya sedikit. Ini yang kalau sampai apa sangat jauh sudutnya sangat menyimpang jauh dari arah kiblat. Nah demikian kita jauhi karena berarti di situ ada bentuk kita berpaling dari arah kiblat bi jami'i badanihi dengan seluruh badannya. Tanpa ada darurah, ya, tanpa ada kondisi khauf. Nah, selanjutnya wa yukrahu fi shalah raf'u basarihi ila sama'. Dimakruhkan di dalam salat mengangkat pandangannya ke langit, mendongak ke atas. Faqad ankara an-nabi alaihi salatu wassalam ala man yaf'alu dhalik. Sungguh Nabi SAW mengingkari atas orang yang mengerjakan hal itu. Faqal, dia bersabda, ma balu aqwamin yarfa'una abasarahum ila as-sama' fi salatihim. Apa urusan kaum tersebut? Mereka mengangkat pandangan-pandangan mereka ke langit di dalam salat mereka. Fashtadda qawluhu fi dhalik. Bahkan beliau sangat tegas, keras di dalam menyikapi hal itu. Hatta qal, sampai beliau bersabda, layantahunna an dharik au latuhtafanna abasaruhum. Rawahul Bukhari. Hendaknya mereka betul-betul berhenti dari perbuatan itu, atau kalau tidak benar-benar akan disambar penglihatan-penglihatan mereka. Nah, ini peringatan yang sangat keras dari Nabi atas perbuatan mendongakkan kepala melihat ke langit di saat sholat. Saya tambahkan di sini ada ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, qala Ibnu Battal ajma'u ala karahati raf'il basar fi shalah. Ulama sepakat atas makruhnya mengangkat pandangan di dalam salat. Ya. Jadi menoleh dengan dada, dengan wajah tanpa hajah makruh, mendongakkan pandangan ke langit makruh. وقد سبق أنه ينبغي أن يكون نظر المصلي إلى موضع سجوده. Dan sungguh telah berlalu penjelasan bahwa yang sepantasnya pandangan orang yang salat itu tertuju kepada tempat sujudnya. ولا ينبغي له أن يسرح بصره فيما أمامه من الجدران والنقوش والكتابات ونحو ذلك. Sehingga tidak sepantasnya seorang itu melepaskan pandangan matanya terhadap apa-apa yang ada di hadapannya, apakah itu tembok, ukiran-ukiran, tulisan-tulisan, dan yang semisal itu. Karena dzalika yushghiluhu an salatihi, karena yang demikian itu menyibukkan dia dari sholatnya. Nah, termasuk kebutuhan, ya, juga ulama sebutkan makmum melihat kepada imam. Itu juga termasuk hajah yang dengannya tidak dimakruhkan. Makmum menoleh melihat ke imamnya untuk memastikan dalam artian apa yang dilakukan imam. Dia mengulah kepada imam yang demikian termasuk hajah sehingga tidak dimakruhkan. Wa yukrahu fi shalah taghmidu 'ainayhi li ghairi hajah. Dan dimakruhkan juga di dalam salat memejamkan kedua mata tanpa ada kebutuhan. Ya, memejamkan mata tanpa kebutuhan. Ini makruh juga. Kenapa? Li'anna dzalika min fi'lil yahud. Karena yang demikian itu termasuk praktek perbuatannya orang Yahudi. Ya, orang Yahudi kalau ibadah itu pejamkan mata. Sehingga kita dimakruhkan untuk tasyabuh niru mereka dalam ibadah ini. Wa in kana taghmidu li hajatin, tetapi jika memejamkan mata karena kebutuhan, ka ayyakuna amamahu ma yushawwishu alayhi salatah, semisal di hadapannya ada sesuatu yang mengganggu salatnya, kazakharif wat tazwiq, maknanya sama ya, hiasan-hiasan. Semisal di depannya banyak hiasan-hiasan. Maka fala yukrahu ighmadu 'ainaihi anhu. Pada kondisi tersebut tidak makruh untuk dia memejamkan mata. Hadza ma'na ma dzakarahu Ibnu Qayyim. Ini apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim secara makna. Jadi dirinci, kalau tidak ada hajah makruh menyerupai orang Yahudi. Tapi kalau ada hajah, di depannya ada yang mengganggu ukiran-ukiran hiasan-hiasan ya, atau apa begitu. Al-Muhim dia terganggu. Maka ketika dia memejamkan matanya, itu diperbolehkan. وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاتِ إِقْعَاؤُهُ فِي الْجُلُوسِ. Dimakruhkan juga di dalam sholat melakukan iqa ketika duduk. Nah, jadi termasuk yang dimakruhkan adalah iqa ketika duduk. Nah, iqa yang seperti apa yang dimakruhkan? Wa huwa an yafrusha qadamayhi wa yajlisa ala aqibayhi. Yaitu dia menghamparkan kedua kakinya dan dia duduk di atas kedua tumitnya. Dan dia duduk di atas kedua tumitnya. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza rafa'ta ra'saka minas sujud fala taq'id kama yaq'il kalb." Jika kamu angkat kepalamu dari sujud, jangan kamu duduk iqa sebagaimana iqa'nya anjing, rawahu Ibnu Majah. Wa ma ja'a bi ma'nahu fil min al ahadith. Dan apa-apa yang datang yang semakna dari hadits-hadits yang lain. Jadi di sini ada larangan untuk duduk iqa. Bagaimana duduk iqa yang dilarang? Tadi disebutkan oleh beliau, seorang menghamparkan kedua kakinya, kemudian dia duduk di atas dua tumitnya. Ini perlu relawan. Perlu relawan? Ada yang mau jadi relawan? Abel. Biar lebih jelas. Ya. Sebelah sini mungkin biar lebih enak. Bisa diamati. Jadi kaki dihamparkan, ditidurkan. Nah, ditidurkan. Dan dikumpulkan. Dikumpulkan. Dihamparkan dan posisi. Nah, di dua tumit itu ditindih oleh pantat. Nah, itu iqa yang terlarang. Ya, jadi bukan yang salah satu ke sana, bukan cuma satu, tapi dua-duanya itu di kita duduki gitu. Dua-dua tumit kita duduki. Itu iqa yang dimakruhkan. Termasuk juga ada yang menafsirkan duduk iqa yang dimakruhkan kakinya dibuka duduknya di bumi. Lurus saja, lurus, lurus tapi dibuka. Oke. Okay. juga termasuk penafsiran irka' yang dilarang. Yang ketiga duduk, yang ketiga yaitu duduk biasa, apa ini, lutut di depan, di seperti orang depan ini, lutut di depan. Nah, gitu. Ini juga termasuk penafsiran irka' yang dilarang. Jadi ada tiga irka' yang dilarang. Adapun irka' yang diperbolehkan, ya, ditegakkan dua-duanya. Nah, itu irka' yang diperbolehkan hanya pada duduk di antara dua sujud. Hanya pada apa? Duduk di antara dua sujud. Adapun duduk istirahah, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, tidak diperkenankan. Jadi ini khusus apa? Duduk di antara dua sujud. Irka' yang memang warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini terkait irka' ada rincian, ya kan? Ada yang disunnahkan untuk terkadang dikerjakan. Terkadang dikerjakan sebagaimana yang tadi terakhir dicontohkan. Itu terkadang dikerjakan. Nah, jadi barakallahu fikum, ulama menyebutkan tetap yang lebih sering untuk dilakukan adalah yang iftirash. Iftirash. Tapi terkadang kerjakanlah jika duduk di antara dua sujud dengan iqa' cara yang tadi disebutkan, tegakkan. Nah, jadi menghidupkan sunnah tersebut bukan dengan justru menjadikannya mayoritas, karena secara riwayat kebanyakan yang tersampaikan kepada kita dari duduk di antara dua sujud adalah dengan iftirash. Jadi itu jadikan yang sering kita kerjakan. Nah, terkadang kita bisa mengamalkan iqa' dalam memperdirikan kaki tadi. Ini sifatnya apa? Ahyanan, terkadang. Adapun iqa' yang dimakruhkan, tayyib, itu tadi yang telah disebutkan, ada tiga bentuk dari iqa' yang dimakruhkan. Untuk tadi yang lutut di depan, lutut di depan, itu kapan seorang itu mungkin untuk mengerjakan? Ulama menyebutkan, semisal orang mau bangkit ke sujud, mau bangkit berdiri jadi sujud. Sujud kedua begitu. Sujud kedua. Nah, dia misalkan tidak ada duduk istirahat, dia langsung mau naik gitu. Jadi dari sujud duduk dulu begitu kan. Apa? Sampai pantatnya itu menyentuh ke bumi dulu baru berdiri. Nah, itu sesuatu yang bisa untuk diamalkan oleh seseorang gitu. Terutama mungkin anak-anak gitu kan. Yang demikian itu sesuatu yang dimakruhkan pula karena di antara bentuk penafsiran dari iqa' yang dilarang. Baik. Kemudian wa yukrahu fi shalah an yastanida ila jidarin wa nahwihi halal qiyam. Dimakruhkan di dalam salat bersandar ke tembok atau yang atau semisalnya ketika berdiri. Orang sholat jamaah pas di paling pinggir standar itu. Yang demikian dimakruhkan illa min hajah, kecuali karena kebutuhan. Kenapa dimakruhkan? Li'annahu yuzilu masyaqqatal qiyam, karena yang demikian itu akan menghilangkan rasa berat dari berdiri. Kenapa kita dimakruhkan menghilangkan rasa berat dari berdiri? Karena berdiri adalah rukun sholat, ya kan? Kita diperintahkan sholat dengan berdiri. Berarti apa? Di situ kita diperintahkan untuk menanggung masyakkah berdiri tadi, ya kan? Itu bagian dari rukun sholat. Maka kalau sampai ini dihilangkan dalam kondisi tidak ada hajah, nah di situ harus dimakruhkan. Lain kalau ada hajah, fa in fa'alahu li hajatin kamaradin wa nahwihi fala ba's. Baru jika dia mengerjakannya karena ada kebutuhan seperti sakit atau yang semisalnya, tidak mengapa. Gitu ya. termasuk yang diingatkan para ulama juga, kalau dengan dia memakai tongkat itu masih bisa berdiri, itu yang harus dia lakukan, jangan langsung menuju duduk di dalam sholat. Artinya seorang berdiri biasa gak mampu, kemudian dia langsung memilih sholat sambil duduk. Lah, kalau memang masih memungkinkan dia berdiri dengan tongkat, maka itu dulu yang dikerjakan. Baru kalau berdiri dengan tongkat juga sudah tidak mampu, dia turun kepada duduk. Begitu. Di Al-Muhim, seorang itu sholat sambil duduk, kapan? Ketika tidak mampu berdiri sama sekali, dengan bantuan pun tidak bisa. Masakoh gitu. Berat bagi dia kalau harus berdiri, meskipun dengan bantuan tongkat tadi. Maka dia duduk. Tapi kalau dengan ada bantuan tongkat tadi, tidak ada masalah, dia bisa begitu. Maka itu dulu yang dia kerjakan. Tidak langsung kepada duduk. Nah. وَيُكْرَوْ فِي الصَّلَىٰ اِفْتِرَاشُ ذِرَاعِهِ حَلَى السُّجُودِ Dimakruhkan di dalam sholat menghamparkan lengan bawah ketika sujud. بِأَنْ يَمُدَّهُمَا عَلَى الْأَرْضِ مَا إِلْسَاقِهِ مَدِهَا Yaitu dengan dia menghamparkan keduanya pada bumi, disertai dengan menempelkan keduanya di bumi. Jadi, ditempelkan ke bumi. Ya, seperti ini dimakruhkan. Yang seharusnya diangkat, gitu kan? tidak ditempelkan di bumi. Qala sallallahu alaihi wasallam ya'tadilu fi sujud. Pertengahanlah di dalam sujud, wa la yabsut ahadukum dhira'aihi in bisatal kalb. Janganlah salah seorang di antara kalian menghamparkan kedua lengan bawahnya sebagaimana ya anjing menghamparkan kakinya. Muttafaqun alaihi. وفي حديث آخر يعتدل في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. Nah, mana yang salah? Jadi kita dilarang oleh Nabi, jangan salah seorang di antara kalian menghamparkan kedua lengan bawahnya sebagaimana anjing diangkat. Jangan sampai lengan bawah ini ditempelkan di bumi, diangkat. ويكره في الصلاة العبث وهو اللعب. Dimakruhkan pula di dalam salat melakukan perbuatan sia-sia. وعمل ما لا فائدة فيه. Dan perbuatan atau gerakan yang tidak ada faedah sama sekali. Biyadin, apakah dengan tangan gerak-gerak begitu. Au rijlin, atau dengan kaki gerak-gerakan. Au lihyah, atau dengan jenggotnya. Au thawbin, atau dengan pakaiannya. Al-ghairi dzalik, atau selain itu. Wa minhu, termasuk di sini adalah mashul ardi min ghairi hajah, mengusap-usap lantai tanpa ada kebutuhan. Ini perbuatan apa? Sia-sia, artinya tidak ada hajah. Lain kalau orang gatel gitu ya, gatel kemudian dia menggaruk itu. Itu ada hajah di situ. Di sini apa? Perbuatan abad yang di situ tidak ada faedah. Nggak ada apa-apa, ya. Betul-betul. Kopiahnya atau apa, begitu. Akhirnya tidak ada faedah sama sekali. Main-main gitu. Ya kan? Ya, ada faedah. Kalau ada tadi, gatel itu kan ada faedah namanya. Dia itu gatel. Kalau perbuatan sia-sia ini dia lakukan dengan banyak dan berturut-turut, itu membatalkan sholatnya. Ya, ini makruh itu dalam artian kalau sedikit. Kalau sampai banyak dan itu berturut-turut, itu membatalkan sholat. Ya, artinya begini. Contoh saja ini. Seorang tidak ada hajah, mengangkat tangannya begitu. Kalau sekali begitu saja, ini makruh, gitu kan? Tapi coba kalau terus-menerus begitu. Nah, ini menjadi batal sholatnya. ini perbuatan sia-sia tadi. Jadi kalau sifatnya itu ya sedikit itu makruh. Kalau jadi banyak berturut-turut itu batal. Sebagian ulama menyebutkan kaidahnya apa? Kaidahnya orang yang melihat itu menganggap dia bukan orang yang sholat gitu. Ya kalau gini gitu. Kan orang lihat itu bukan orang sholat itu loh. Nah, jadi demikian. Adapun istilah apa, ulama menyebutkan maksimal 3 gerakan, wallah alam, tidak demikian ya. Tidak kemudian dibatasi 3, kalau garuk dengan 3 jari berarti batal itu. Karena 1, 2, 3, tidak insya Allah, tidak sampai seperti itu. Jadi, barakallahu fikum, kalau ada faidah di situ, tidak mengapa. Ada kebutuhan. Oleh karena itu diriwayatkan sahabat atau sahabiyah salat sambil menggendong anaknya. Dan Rasulullah pun demikian diriwayatkan. Kemudian kalau rukuk sujud ditaruh, ini kan menunjukkan ada gerakan di situ. Tapi ada faidah. Sehingga tidak makruh. Tidak makruh karena ada faidah di situ. Seperti tadi apa? Sok di depannya kosong karena orang itu apa? Batal dia maju. Ini ada faedah di situ. Diperbolehkan, tidak ada kemakruhan. Makruh tadi apa? Sia-sia tanpa faedah, ini makruh. Menjadi batal kalau kesia-sia tadi banyak dan berturut-turut. Wa yukrahu fi shalah at-takhassur. Dimakruhkan di dalam sholat at-takhassur. Apa itu takhassur? Istilah kita kacak pinggang. Ya, namanya kacak pinggang kan ya? Wa huwa wad'ul yad 'ala al-khasirah, yaitu meletakkan tangan di pinggang. Wa hiya asy-syakilah ma fawqa ra'sil wirki minal mustadaq. Itu bagian di atas kepala pangkal paha. Dari bagian tubuh yang di situ mengecil. Ya kan kalau tubuh manusia itu gini kan? Nah, itu. Di bagian paling kecilnya. Nah, diletakkan begitu. Wa dzalika li'anna at-takassur fi'lul kuffar wal mutakabbirin. Karena berkaca pinggang tadi perbuatannya orang kafir, orang-orang sombong. Waqad nuhina 'an at-tashabbuh bihim, kita dilarang untuk menyerupai mereka. Waqad tsabata fil hadits al-muttafaq 'alaihi an-nahyu 'an an yusalli ar-rajulu mutakhassira. Dan telah sabit di dalam hadis muttafaqun 'alaihi larangan salat seorang lelaki dalam keadaan mutakhassiran berkaca pinggang. Diingat oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, sebagian itu kan apa itu? Di dalam meletakkan itu ke pinggir itu loh. Nah, ini ada satu jenis takhassur karena sebagian tangan yang sini apa? Hampir mirip dengan orang kacak pinggang yang kiri ini loh. Ya kan? Ini hampir-hampir dalam artian masuk dalam lengan ini. Nah, kita suruh samping gini. Nah, tapi yang kiri ini meletakkan di mana? Di sini, di apa tadi pinggang tadi. Sehingga yang betul memang di tengah gitu kan. Tidak kemudian di ulu hati. Ini kurang tepat bahkan apa? Bisa terkena larangan di mana tangan kirinya hampir-hampir dia letakkan di pinggangnya. Wa yukrahu fi shalah farqa'atu asabi'ihi wa tashbiquhu. Dimakruhkan pula di dalam salat membunyikan jari. Ya. Wa tashbiquha, dan menjalinnya. Menjalinnya. Jadi kalau kita mau membunyikan itu sebelum sholat. Sebelum sholat, dah bunyikan dulu. Kalau ada sholat, jangan bunyikan. Dan menjalin. Kalau menjalin sudah dilarang semenjak apa? Menuju sholat. Dimakruhkan semenjak menuju sholat. Apalagi di dalam sholatnya. Nah. Wa yukrahu an yusalliya wa baina yadayhi ma yushghiluhu wa yudhih. Dimakruhkan pula dia sholat, di hadapannya ada sesuatu yang menyibukkan, ada yang membuat dia lalai. Di anna dzalika yushghiluhu an ikmali salatih, kadang demikian itu tentu akan menyibukkan dia dari menyempurnakan salat. Jadi makruh kita salat di hadapan kita ada sesuatu yang membuat kita itu tersibukkan. Nah, tersibukkan. Ya, mungkin di dindingnya ada hiasan ini, hiasan itu dan sebagainya. Wa tukrahu as-salat fi makanin fi tasawir, makruh pula salat di tempat di situ ada gambar makhluk bernyawa. Bima fihi min at-tashabbuh bi ibadatil asnam. Karena di situ ada bentuk apa? Tashabbuh, menyerupai pengibadahan, peribadahan terhadap berhala. Sawa'an kana as-surah mansubatan aw ghaira mansubah 'ala as-sahih. Sama saja apakah gambar tersebut ditegakkan atau tidak ditegakkan menurut pendapat yang sahih. Wa yukrahu an yadkhula fi as-salah wa huwa mushawwashu al-fikr. Makruh pula dia masuk dalam salat dalam kondisi pikirannya itu sedang terpecah konsentrasinya. Bisa babi wujudi syai'in yudhayiquhu, dengan sebab adanya sesuatu yang mendorong dia. Ka ihtibasi baudin au ghaibin au rihin, seperti menahan buang air kecil, menahan buang air besar, menahan buang angin. Au halati bardin, atau kondisi yang sangat dingin. Au harrin, atau sangat panas. Syadidain, sangat dingin, sangat panas. Auju'in, atau sangat lapar. Atau auju'in au atushin mufritaini, atau lapar dan haus yang sangat. Di annadzalika yamna al-khusyu', karena itu juga mencegah dari kekhusyuan. Ya, jadi kalau lapar banget, makan dulu. Kalau ada ingin buang hajat, tunaikan dulu. Wa kadza yukrahu dukhuluhu fi shalah ba'da huduri ta'amin yashtahi. Dimakruhkan pula dia masuk ke dalam salat dalam kondisi telah dihidangkan makanan yang dia bernafsu padanya. Kepengin gitu. Kalau makanan tersebut dia tak ada nafsu, ya tidak mengapa dia salat. Jadi kalau dihidangkan makanan dan dia bernafsu terhadap makanan tersebut, maka makruh dia memasuki salat dalam kondisi belum memakan terlebih dahulu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata bi hadrati ta'amin wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbatha. Tidak ada salat dengan terhidangnya makanan, dan tidak pula ketika dia menahan dua yang kotor, yaitu buang air kecil dan buang air besar. Nah. Dzalika kulluhu ri'ayatan li haqqillah li yadkhula al-'abdu fil ibadah bi qalbin hadirin muqbilin ala rabbih. Semua itu disebutkan, kenapa dimakruhkan, untuk memperhatikan terkait hak Allah. Agar seorang hamba masuk di dalam ibadah dengan hatinya itu hadir. Mukbil ala Rabbih, menghadap kepada Rabbnya. Jadi bukan semata-mata fisiknya sholat, tetapi hatinya itu sibuk menahan ini, menahan itu. Tidak. Jadi ketika seorang itu masuk ke dalam sholat, selain jasadnya, juga biqalbihi, hatinya ikut hadir di situ, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yukrahu lil musalli an yakhussa jabhatahu bima yasjudu alaihi. Dimakruhkan pula bagi orang yang salat mengkhususkan untuk dahinya ini sesuatu yang dia sujud di atasnya. Di annadzalika min syi'ari rafidhah, karena itu termasuk syiarnya orang Rafidhah, syiar Rafidhah. Fa fi dzalika al fi'l tashabbuhun bihim. Maka pada perbuatan itu terdapat tasyabbuh dengan mereka. Ya, jadi khusus dikasih hanya untuk apa? Dahi, taruh di depan gitu. Kalau sajadah digelar itu kan memang langsung semua ya, semua. Ya, hanya khusus untuk apa? Untuk dahi. Dan demikian itu tasyabbuh dengan orang-orang Rafidhah. Wa yukrahu fi shalah mashu jabhatihi wa anfihi mimma 'aliqa bihi min athari sujud wa la ba'sa di mashi dzalik ba'da al-faragh min as-salah. Dimakruhkan pula ketika salat mengusap dahi dan hidungnya karena adanya apa yang menempel pada keduanya dari bekas sujud tadi, ya, debu atau apa gitu kan ya. Ini dimakruhkan. Tidak mengapa mengusap yang demikian itu kalau sudah selesai salat. Jadi kalau selesai salat baru diusap. Kalau ketika salat biarkan. Ya, dimakruhkan kita menyibukkan diri dengan mengusap demikian. Wa yukrahu fi shalah al-abath bi mashi lihyatihi wa kaffi thawbihi wa tanzifi anfihi wa nahwi dzalik. Dimakruhkan di dalam salat berbuat sia-sia dengan mengusap jenggot, ya, menahan pakaian, membersihkan hidung dan selain itu. Karena dalika yushghiluhu an salatih, karena demikian itu menyibukkan dari salatnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.